إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وغير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita kembali untuk bisa bermajlis pada salat maghrib ini. Pada pembahasan kita melanjutkan al-kaba'ir, dosa-dosa besar karya Imam Az-Zahabi, sampai dosa yang ke-18, Al-Kabiratu Tsaminah Asyar, yang berkaitan dengan syahadatuz zur, persaksian yang palsu. Persaksian yang palsu ini, wahai kaum muslimin, termasuk dari dosa besar, dikarenakan dalam persaksian yang palsu ini merugikan manusia. Dua kemungkinan terjadi. Yang pertama, dia memberikan persaksian yang palsu untuk mengambil yang bukan haknya. Atau kemungkinan kedua, dia bersaksi palsu untuk menggugurkan hak orang lain. Itu sebenarnya milik fulan, haknya fulan. Tiba-tiba ada orang datang, saya bersaksi begini, begini, begini, yang tujuannya adalah agar supaya dia tidak memiliki haknya. Ini syahadatuz zur, persaksian yang palsu. Berakibat fatal terhadap kehidupan manusia. Karena itu, wahai kaum muslimin, agama kita melarang besar tentang pembahasan persaksian yang palsu ini, syahadah az-zur. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, disebutkan oleh para ulama kita tentang pembahasan ini dalam kitab Al-Kabair dan juga yang lainnya. Namun sebelumnya kita akan berikan muqaddimah tentang definisi masing-masingnya. Az-zur yang artinya adalah az-zulmu, zur itu memiliki makna yang luas. Disebutkan oleh Ibn Faris dan juga yang lainnya, az-zur ini identik dengan al-kadzib, kebohongan. Berarti kalau disebut syahadatuz zur, saksi yang dusta, saksi yang berbohong, kesaksian yang palsu, ini namanya az-zur. Disebutkan oleh beliau, huwal kadzibul lati suwiya wa husina fi al-zahir liyuhsaba annahu sidqun wa huwa min qalika zawwarat al-shay idha zawwartu al-shay idha sawwaytu ahsantuhu. Pembahasan kita adalah berkaitan dengan persaksian palsu adalah kedustaan yang dipoles, kedustaan yang di bahasa lainnya di apa? diatur sedemikian rupa supaya nampak baik. Mungkin dibawakan bukti-bukti, mungkin dibawakan saksi-saksi. Bagaimana upaya seseorang itu persaksiannya diterima dengan kedustaan demi kedustaan, agar supaya dia menang dalam pengadilan, disangka itu benar persaksiannya. Ini yang dibahas oleh kita. Syahadatuz zur adalah sebuah kedustaan yang dipoles, yang dibikin sedemikian rupa dengan data-data yang itu semuanya fiktif. Atau mungkin ada data yang benar tetapi bukan pada tempatnya. Tanda tangan, persaksian-persaksian, atau apalah itu semuanya, dalam rangka usaha dia agar persaksiannya itu disangka benar, sehingga dia menang dalam pengadilan. Dengan dua kemungkinan tadi di atas, mengambil yang bukan miliknya, atau menghalangi usaha sang pemiliknya agar jangan memiliki hak tersebut. Ini syahadatuz zur. Banyak tidak yang seperti itu, Pak? Banyak sekali. Banyak sekali. Mereka-mereka yang bergelut di bidang ini, na'udzubillahi min dzalik, kadang mengerti bahwa klaimnya itu yang salah. Enggak punya data, enggak punya apapun. Tetapi karena bayarannya besar, maka dia membela yang bayar, bukan membela yang benar. Sing benar bayarnya setitik, dan dilihat ternyata lawannya sebongket, Pak. Duit tok isine abang kabeh. Ya. Diterima, wah ini yang dibayar, ini yang dibela karena dia yang bayar banyak. Itu na'udzubillahi min dzalik. Dia akan mengotak-atik hukum. Dia akan mengotak-atik apa yang dia bisa lakukan supaya menang. Kalau tidak menang, dia yang berhak tidak dapat. Na'udzubillahi min dzalik. Maka itu profesi yang sangat mengerikan sekali bagi kaum muslimin. Jangan terjun ke dunia itu, karena hal itu sangat berbahaya. Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, tidak akan ada satupun yang lepas dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Para pengacara yang mereka sebenarnya tahu ini salah, tapi bagaimana caranya supaya kliennya ini tidak terkena hukum, atau kalau terkena hukum sedikit hukumannya, dan yang lainnya. Dia berjuang demi yang bayar, karena memang dia menjadi pengacara anu ngoleh duit, Pak. Ya tidak, itu sekolahnya bayar, Pak, untuk jadi pengacara. Ya tidak semua pengacara seperti itu, tetapi kalaulah ada, itu yang kita sedang sampaikan dalam hal ini. Hadirin yang kami muliakan, qala al-Hafidz Ibnu Hajar, berkata al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, وضابط الزور هو وصف الشيء على خلاف ما هو به. Ketentuan saksi palsu dalam pembahasan kita ini adalah menerangkan sesuatu berbeda dengan kenyataan yang sebenarnya. Inilah dia. Menerangkan, menjelaskan sesuatu yang berbeda dengan kenyataan yang sebenarnya. Ini yang disebut dengan syahadatuz zur. Bisa dipahami kaum muslimin? Ya. Dia bersaksi, dia berbicara, dia membela, dia mengungkit, atau dia mengangkat, atau yang lainnya. Yang itu semuanya usaha dia dalam rangka untuk sebenarnya itu A, tapi dia poles agar supaya yang benar itu B. Dengan usaha yang dia bisa. Di antara bentuknya adalah syahadatuz zur. Apa yang dia tuangkan, apa yang dia ucapkan, apa yang dia tanda tangani, apa yang dia lakukan, itu semuanya syahadatuz zur. usaha dia adalah untuk menerangkan sesuatu yang berbeda dengan kenyataan yang ada. Na'udzubillahi min dzalik. Ini ternyata kalau kita meneliti kasus ini teramat banyak sekali. Persengketaan tanah, persengketaan perusahaan, persengketaan keluarga, banyak sekali problem. Yang mereka ingin memiliki sesuatu yang bukan miliknya. Bagaimana caranya? Tidak akan lain kecuali dengan saksi palsu. Syahadat zur. Pembahasan kita saksi palsu bukan berarti saksi nomor satu, saksi nomor dua, bukan itu tok pak. Ketok palu, mamanya, tok-tok, kamu saksi nomor satu. Saksi bukan itu, itu bagian pembahasan. Tapi pembahasan kita luas. Mencakup dia, dia mencakup semua yang memutarbalikkan kenyataan. Itulah pembahasan kita. Syahadatuz zur. Advokat mungkin, pengacara mungkin, atau tim-tim tertentu mungkin. Apapun namanya itu, jikalau dia memang profesinya wasfu syai ala khilafi ma huwa bihi, membalikkan fakta dari yang seharusnya, maka dialah yang disebutkan dalam syariat kita sebagai syahadatuz zur. Wa qad yudaf ila al-qaul fayashmul kadhib wal batil. Ada kalanya persaksian palsu berupa ucapan atau berupa perkataan. Saksi palsu berupa ucapan, maka ini disebut dengan al-kadhib wal batil, ucapan yang dusta, pernyataan yang salah, sesat dan menyesatkan. Pernyataan itu ditulis perusahaan fulan nomor sekian, nomor terus urian mengingat tanda-tanda materai. Ini palsu. Ini masuk pada syahadatuz zur. Atau persaksian berupa ucapan. Saya menyaksikan sendiri dengan mata kepala saya. Cuma di waktu itu saya lagi tidur. Umpamanya. Ya. Ngawur pak. Kadzib wal buhtan. Dusta dan omong kosong. Ini semuanya masuk dalam pembahasan kita. Dan sangat banyak orangnya jatuh padanya. Hadirin yang dimuliakan, qala al-Imam Qurtubi, syahadatuz zur hiya syahadatu bil kadzib. Tujuan dari bersaksi yang palsu atau saksi dusta, saksi palsu atau memutarbalikkan fakta dari yang sejatinya, dari yang sebenarnya dirubah kepada yang lainnya, itu dalam rangka apa sebenarnya? Kok ada orang yang sekejam itu, ada orang sekejam itu tahu bahwa dia itu bukan sang pemilik, tapi kok ya dia membayar orang untuk palsu, dia membayar orang untuk membela dia, dia ada apa dengannya? Al-Imam Qurtubi mengatakan, liyatawassala biya ilal batil. Dalam rangka usaha dia untuk bisa melancarkan kebatilan. Untuk bisa melancarkan sebuah kebatilan. Hadirin yang dimuliakan, liyatawassala biya ilal batil. Dia berani bersaksi palsu. Dia berani membuat laporan palsu. Dia berani menjadi pembela kedustaan. Itu dalam rangka melancarkan kebatilan, kemungkaran yang ada dalam hawa nafsunya. Misal seperti min itlafi nafsin. Itlafi nafsin. Untuk membinasakan seseorang. Untuk membinasakan seseorang. Membunuh seseorang. Hah? Au ahdi malin, atau syahadatuz zur itu dilancarkan dalam rangka mengambil harta milik orang lain. Au tahlili haramin, atau dalam rangka untuk membolehkan yang haram, membolehkan sebuah kriminal atau meringankan kadar kriminal, memperjuangkan supaya ini tidak jadi dosa atau tidak jadi kriminal atau yang lain-lainnya, tujuan-tujuan itu semuanya masih dalam kalimat az-zulmu, kezaliman. Tidak lain itu semuanya adalah kezaliman. Sehingga ada orang yang berani menjadi saksi palsu, menyatakan kepalsuan, memutarbalikkan fakta, tak lain adalah tujuannya kezaliman, kerusakan di muka bumi ini. Maka berhati-hatilah, kadangkala orang terjebak padanya. Kadangkala pihak yang berwenang, dia memiliki posisi, tapi dia mendudukkan dirinya sebagai syahadatuz zur. Karena dia memiliki kewenangan, dia mengatakan begini, begini, dan dibenarkan. Padahal itu adalah dusta. Dalam rangka kezaliman, Allah maha mengetahui dia. Hati-hati ya kaum muslimin. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Disebutkan dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-72, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang yang beriman adalah walladzina la yashaduna az-zura. Mereka orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang tidak pernah memberikan persaksian yang dusta. Tidak pernah dia memberikan persaksian yang dusta. Ucapan ini disebutkan oleh Imam Ibn Jarir At-Tabari dalam tafsir beliau, wa aslu az-zur tahsinu syai' wa wasfuhu bi khilafi sifatihi. Memberikan persaksian yang palsu itu dalam rangka seperti yang tadi kami sampaikan di depan, memutarbalikkan fakta dengan cara yang salah seakan-akan itu pihak yang benar, dan pihak yang benar seakan-akan dia adalah pihak yang salah. Jahat sekali syahadatuz zur itu, jahat sekali, zalim sekali. Orang yang tidak memiliki uang kalah dalam persidangan. Karena apa? Dia tidak bisa memainkan peran lugu saja. Keluguan itu dimanfaatkan dengan data-data yang palsu, yang biasa dikenal dengan istilah aspal. Tahu aspal, Pak? Aspal yang untuk bikin jalan? Ya bukan. Asli, tapi palsu. Sehingga pihak yang memiliki tanah umpamanya bingung, ini sertifikat asli saya dapati, tapi kok ada sertifikat atas nama orang lain asli juga, ini dua-duanya asli. Tinggal siapa yang bayar, dialah yang menang. Dengan berbagai macam data-data dan dana yang lainnya, ketok palu, yang menang adalah si fulan karena dia memiliki sertifikat yang asli, tanda kutip. Itu butuh perjuangan. Kedusan itu dibikin sedemikian rupa, diatur sedemikian rupa, pengkondisian para pejabat umpamanya, pengkondisian orang-orang tertentu, terus supaya jaringan ini berhasil mendapatkannya. Itu semua jaringan tadi masuk pada pembahasan syahadatuz zur. Siapa yang berperan di situ, maka dia dosa besar. Seperti apakah besarnya? Nanti insyaallah akan kita sampaikan. Insyaallah. Tergambar syahadatuz zur kaum muslimin? Iya. Sangat mengerikan sekali. Ya. Hadirin kaum muslimin, sampai-sampai usaha yang mereka lakukan hatta yughayyalu ila man yasma'uhu aw yarahu annahu khilafa ma huwa alih, sampai-sampai bagi para pendengar yang mendengarkan ungkapan-ungkapan mereka dan data-data yang ada itu betul-betul terhipnotis, tidak bisa menghadang laju apa yang mereka sedang lakukan berupa kepalsuan. Tidak bisa lagi orang mengatakan ini adalah dusta, karena sedemikian sistematisnya atau sedemikian rupa dibikin pengkondisian yang akhirnya dialah yang menang. Sangat mengerikan ayat kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kesimpulan awal di awal pembahasan bab ini adalah anna syahadat az-zur, tujuan dari memberikan persaksian yang palsu berupa ucapan atau data atau mungkin usaha mereka dalam menyusun kebohongan dengan rapi dengan minta tanda tangan beberapa orang yang kemudian mereka bermain dengan uang, itu memiliki tujuan yang jahat. Di antara contohnya adalah ayyashhadul insan amama hakimin aw nawi bighairi ilmin, seorang bersaksi di hadapan hakim tanpa ilmu yang sebenarnya. Ini masuk padanya. Dia menceritakan yang dusta, tetapi seakan-akan itu baik. Wa taharul batil, orang yang melakukan ini dia sedang berusaha untuk mensukseskan kebatilan. Wal kadzib, penuh dengan kedustaan. Wa bi syahadati taraddab 'alayha bi'al 'uquq, akibat adanya orang yang melakukan dosa ini akan hilanglah hak-hak manusia yang semestinya miliknya dia menjadi bukan miliknya. Dia al-hukuk, hak-hak manusia menjadi rusak dikarenakan adanya pihak-pihak yang berhasil untuk melakukan syahadatuz zur ini. Ya. Juga tamsu ma'alimil adl, hilang sudah keadilan. Untuk bisa menegakkan keadilan sangat susah. Bahkan hampir-hampir tidak bisa ditegakkan itu. Karena mereka-mereka para pejuang syahadatuz zur ini saling menguatkan satu dengan yang lain. Apalagi kalau sudah berbicara dengan uang, bisa seorang memberikan persaksian yang palsu atas bayaran yang besar. Dia seorang yang memiliki kedudukan atau pengacara, mungkin-mungkin yang lain-lainnya. Itu semuanya wahai kaum muslimin menyebabkan keadilan tidak bisa ditegakkan. Seharusnya yang benar A, si fulan yang benar, enggak bisa. Yang benar harus terpaksa dengan ini, yang benar si B. Karena syahadatuz zur yang betul-betul mekanismenya sangat rapi. Enggak bisa lagi untuk ditegakkan keadilan gara-gara kasus ini. Yang berikutnya, i'anatul zalim, bersaksi palsu itu berarti menolong pihak yang zalim. Wa itaul mal aw al-huquq li ghairi mustahiqiha, akibat dari bersaksi dengan saksi yang palsu itu akan menyebabkan diserahkannya hak pada bukan sang pemiliknya. Ya kalau itu hanya sebidang tanah yang sedikit, mungkin kerugiannya sedikit. Tapi kalau sebidang tanah di kota yang besar, yang nilainya miliaran, dia bisa dia untuk mengambilnya karena mereka-mereka yang syahadatuz zur tadi telah memiliki jaringan yang tidak bisa ditembus oleh dia. maka dia pun akhirnya kehilangan tanah itu. Tidak bisa lagi dia mengungkit, atau dia tidak bisa lagi untuk meminta haknya. Pihak-pihak mereka sudah tidak bisa lagi dihubungi. Na'udzubillah min dzalik. Ini para kaum muslimin yang pada ujungnya terjadi kekacauan, pada ujungnya terjadi berbagai macam kemungkaran-kemungkaran yang besar-besar. Fa na'udzubillah min dzalik. Karena itu dalam agama kita hal ini dilarang dengan larangan yang besar. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Di antara ayat yang menyebutkan tentang dosa besarnya syahadat zur adalah dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-30. Disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-30. Artinya, jauhilah oleh kalian arijs min al-awthan. Arijs itu adalah najis. Najis dari patung-patung. Yang dimaukan dengannya adalah wajtanibu syirka. Jauhi oleh kalian kesyirikan-kesyirikan. Setelah Allah sebutkan jauhi oleh kalian kesyirikan-kesyirikan, semisal menyembah berhala, Allah sambung dengan kalimat wajtanibu qaulazzur, dan jauhilah oleh kalian ucapan yang dusta atau persaksian yang dusta. Disebutkan oleh kaum muslimin, persaksian yang dusta ini digandengkan sebelumnya disebut tentang syirik. Kita bacakan keterangan Imam Ibnu Katsir. Qala Ibnu Katsir fi tafsir hadhihi al-ayah. Al-Imam Ibnu Katsir berkata ketika menafsirkan ayat ini, fajtanibur rijza min al-awthan wajtanibu qawla zur. Qala, beliau mengatakan, ay ijtanibu rijza alladhi wal-awthan. Allah memerintahkan kita menjauhi penyembahan kepada berhala. Wa qarna syirka biqauli zur. Dalam ayat ini Allah Azza wa Jal qarna. Qarna menggandengkan penyebutan untuk menjauhi syirik digandengkan dengan penyebutan untuk kita menjauhi ucapan dusta atau zur, persaksian yang dusta. Ini menunjukkan apa ya kaum muslimin? Besarnya dosa az-zur tadi. Besarnya bahaya yang timbul dari persaksian yang palsu. Tetapi ingat, syirik ya tetap dosa yang paling besar bagi kaum muslimin. Qaul az-zur atau syahadat az-zur disetarakan dalam penyebutannya dalam ayat ini menunjukkan besarnya dosa ini. Bahkan para ulama kita menyebutkan, untuk perhatikan, bukan penyamaan kadar. Kadar dosa syirik tentunya lebih besar. Penyembahan kepada patung itu mengkalkan dalam neraka. Tetapi disebutkan saksi palsu, syahadat az-zur, dalam ayat ini dikarenakan dampak negatif yang muncul dari persaksian yang palsu ini begitu besar dampaknya. Kadangkala dampaknya lebih besar daripada kesyirikan. Dampaknya, misal seperti syirik itu seorang menyembah patung. Dampak negatifnya adalah kepada dia yang melakukan penyembahan kepada patung. kadarnya mengekalkan dalam neraka. Allah sangat murka karena dia menyekutukan Allah dengan patung. Berbeda dengan qaulu zur, persaksian palsu, ucapan yang dusta, di mana mereka ini dengan persaksian palsu merugikan pihak A, pihak B, pihak C, merugikan hak-hak manusia, merusak hubungan, menghancurkan anak dengan orang tua, orang tua dengan anak, menghancurkan kaum muslimin, persaudaraan antara mereka rusak dikarenakan faktor pihak-pihak yang memang bergelut dalam bidang qaulu zur ini, syahadatuz zur, sehingga dosanya menimpa banyak pihak, madharatnya meluas, tetapi kadarnya di bawah apa? Syirik. Karena itu Allah Azza wa Jalla menyebutkan penyebutannya digandengkan wajtanibu arisa minal awsani, jauhi oleh kalian najis-najis dalam bentuk penyembahan kepada patung-patung, wajtanibu qalazur, dan juga jauhi oleh kalian ucapan yang dusta. Dalam hal ini adalah pembahasan kita syahadatuz zur. Ini menunjukkan dosa besarnya pelaku itu. Dosa besarnya dia. Siapapun yang menjadi saksi, yang mengaturnya, yang merengsek skenarionya. Ya. Kamu bersaksi dulu. Datang lagi, saya paksu. Kamu begini-begini, masuk. Datang lagi, kamu begini-begini, sebutkan. Terus, dipermainkan itu. Sampai akhirnya diketok palu. Tok, tok, tok. Ini miliknya si A, padahal itu miliknya si B. Karena qaulu zur tadi atau syahadatu az-zur tadi. Bisa difahami hadirin? Di antara ayatnya lagi, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Furqan, وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ, mereka adalah orang-orang yang tidak pernah memberikan persaksian yang palsu. Tidak pernah memberikan persaksian yang palsu, itu adalah kebaikan. Jaga lisan kita kadangkala ya ikhwan, karena yang sedang bermasalah ini famili, saudara, bermasalah dengan tetangganya atau dengan temannya, ada keinginan membantu. Antum dalam keadaan seorang yang dihormati di masyarakat karena kesunahan yang, kesalafian yang ada padamu, ketaatanmu kepada Allah, orang menghormatimu. Satu hari kamu datang, ada masalah apa? Oh, tolonglah bantu saya. Ya, saya akan bantu kamu. Padahal pihak yang salah. Omonganmu didengar oleh masyarakat. Tatkala engkau berbicara dianggap fatwa. Kemudian engkau membenarkan pihak saudaramu. Membelanya dikarenakan ada apa? Unsur kefamilian, kesaudaraan, maka dia bantu ngomong kepada masyarakat sana-sana. Akhirnya masyarakat membenarkannya karena yang tampil kamu, seorang ustadz umpamanya, atau seorang yang soleh, dipandang orang, engkau berwibawa. Fulan gak akan mungkin berdusta, dia ahlul masjid. Fulan gak mungkin berdusta, kerjanane ngaji tok. Ya, orang tahu kerja kerjaanannya apa pak? Ngaji toh. Maka berarti benar. Padahal saudaramu yang salah. Dalam hal ini engkau telah bersyahadah dengan syahadatuz zur. Tidak mesti permasalahan yang besar-besar. Permasalahan kecil suami istri bisa terjadi cekcok suami istri. Engkau tampil membela. Membela siapa? Karena engkau pihak istri, yani engkau family. Wanita tersebut yang sedang bermasalah dengan suami. Wanita ketika melaporkan, mas, bojoku kayak gie mas. Kamu sebagai kakak terenyuh. pancen bojomu sing kurang ajar. Padahal wanita ini yang berdusta. Oh, akhirnya kamu tampil membela wanita tersebut karena dia adalah adikmu. Setelah banyak bicara, suaminya bicara dengan satu kalimat, dia berdusta, Mas. Buktinya ini, kamu sudah banyak ngomong. Padahal adikmu yang salah. Perhatikan, kadangkala kita jatuh. Dipermainkan oleh masalah, belum tahu permasalahannya dengan baik, sudah komentar. Masalah ikhwan dengan ikhwan dalam muamalah tijariah, jual beli atau utang piutang atau kerjasama, syirkah, mudharabah, antum dicurhati kemudian antum disuruh membela padahal pihak yang salah. Hati-hati, kadangkala tanpa sengaja atau mungkin kadang kalau sudah tahu salah tapi tetap dia membela, ini sangat berbahaya. Orang yang beriman disebutkan dalam surat Al-Furqan, la yashaduna zur, mereka adalah orang-orang yang tidak pernah memberikan persaksian yang palsu. Wahyal kadibu qala al-Imam Ibn Katsir, berkata al-Imam Ibn Katsir rahimallahu taala dalam tafsir ayat ini yang dimaukan dengan la yashaduna zur, mereka tidak pernah memberikan persaksian yang palsu, adalah apa? Syahadatuz zur ay al-kadhibu muta'ammidan ala ghairi, berdusta dengan sengaja untuk dia mendapatkan hak orang lain. Ya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Beberapa di antara ayat yang anda bisa lihat di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-36, Allah berfirman, wala taqfu ma laysa laka bi'ilmun, jangan engkau memberat-beratkan dirimu untuk menjawab sebuah perkara atau berbicara pada sesuatu yang kau tidak memiliki ilmunya. Janganlah engkau ikut berbicara kalau engkau tidak tahu ilmunya. Masalah yang terjadi pada ah ini dengan al-ah ini, utang piutang, simpan pinjam umpamanya, atau mungkin masalah apa, kamu enggak tahu. Jangan ikut berbicara. Memang antum seorang ustaz umpamanya, barakallahu fiik, antum seorang yang menyampaikan ilmu, jazakallahu khair, tetapi afan Pak Ustaz, panjenengan belum memiliki pengetahuan lengkap tentang problem ini. Sehingga ucapannya Pak Ustaz lebih cenderung ke si fulan. Karena yang selama ini bicara kepada Pak Ustaz, fulan itu. Maka ketika mendapatkan nasihat seperti ini, ayatnya berbicara, wala taqfu ma laysa laka bi'ilmun, jangan engkau ikut berbicara sesuatu yang kau belum tahu ilmunya. Pelajari, panggil keduanya, sampaikan argumentasi, masalahnya apa, bukti masing-masingnya, kemudian barulah engkau menghukumi si fulan, ini yang salah, anda dituntut untuk begini, begini, begini kepada si fulan ini. Adil penyampaiannya. Dikhawatirkan ketika tidak memiliki ilmu, maka dia akan membela yang salah. Apalagi muta'amidan, bersengaja-sengaja tahu ini yang salah, tapi dia muhsinin. Tahu muhsinin? Donatur. Ini kalau saya tidak bela, nanti donaturnya ndak kesini lagi. Ismata duiten pak, pokoknya pak. Ya. Nanti. Wah, kalau saya bermasalah dengan dia, bahaya. Sudahlah, diem. Minimalnya ndak mau menegakkan yang benar. diam walaupun tahu ini salah. Ketika ditanya, gimana Pak Ustaz? Aduh, saya tidak berani komentar. Karena tahu ini, donatur ini. Kalau saya komentar, pergi dari sini nanti. Jangan seperti itu. Kadangkala perasaan itu yang mendominasi. Tujuan duniawi. Yang memberatkan untuk berbicara yang hak. Kadangkala ada yang terpleset. Meringankan kesalahan si A. Karena si A ini dekat dengan dia. Ya si Fulan salah. Tapi dia masih baik kok. Waduh. Masih baik. Tukang tipu masih baik. Ini dia kaum muslimin. Hadirin yang kami muliakan. Pembahasan berikutnya. Di antara dalil yang menyebutkan tentang hal ini. Hadis Nabi alaihissalatu wassalam. Yang dibawakan Imam Adz-Dzahabi dalam kitab Al-Kabair. Riwayat Muslim. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ala unabbiukum bi akbaril kabairi?" Maukah kalian aku beritahukan kepada kalian dosa besar yang paling besar? Di antara dosa-dosa besar. Akbar itu yang paling besar. Al-kabair dosa-dosa besar. Apa yang akan disebut oleh Nabi adalah deretan dosa-dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar. Maukah kalian aku beritahukan apakah itu? Rasulullah kemudian mengatakan, al-isyraku billah. Syirik kepada Allah. Yang kedua, wuququl walidain, durhaka kepada orang tua. Yang ketiga, ala waqalu zur wa syahadatuz zur. Yang ketiga adalah ucapan dusta dan persaksian yang dusta. Hadirin kaum muslimin, disebutkan secara lengkap dalam hadis ini, hadis Abu Bakrah ibn Nufail al-Harithi, kana muttaki'an wa fajalasa. Nabi ketika sedang berbicara dengan para sahabat sambil bertelekan seperti ini, bersandar dengan bantal di sampingnya dengan ringan, beliau menyebutkan ala unabiyukum bi akbaril kabair, sambil santai. Maukah kalian aku beritahukan dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar? Al-isyraku billah wa huququl walidain. Syirik kepada Allah, durhaka kepada orang tua. Wa kana muttaki'an. Abu Bakar sahabat Nabi menceritakan, Nabi di waktu itu sedang santai, bertelekan di atas bantalnya, fajalasa. Kemudian beliau duduk akan menyebutkan sesuatu yang sangat penting. Ala wa qalu zur wa syahadati zur. Ala wa qalu zur wa syahadati zur. Ketahuilah ucapan yang dusta dan persaksian yang palsu termasuk badannya. Ucapan yang dusta, persaksian yang palsu. Berulang kali Rasul mengatakan sampai-sampai disebutkan fama zala yukarriruha hatta kulna laitahu sakata. Rasul mengulang-ulang kembali, ketahuilah ucapan dusta dan persaksian yang palsu. Diulang-ulang sampai kami mengatakan dalam hati kami, duhai seandainya Rasulullah engkau berhenti menyebutkannya karena sudah berulang-ulang. Hadis ini kaum muslimin diterangkan oleh para ulama kita menunjukkan bahwasanya keseriusan Rasul, kesungguh-sungguhannya Nabi untuk memberikan peringatan akan bahaya ucapan yang dusta dan persaksian yang dusta dalam bentuk gerakannya beliau. Ini menunjukkan bahwasanya persaksian dusta bukan hanya dosa besar belaka atau bukan hanya dosa besar tok, tapi akbarul kabair, termasuk jajaran yang paling besar di antara dosa-dosa besar. Kalau zina, khamr, itu dosa besar. Tapi kalau syirik, kemudian durhaka kepada orang tua, kemudian bersaksi dengan saksi yang palsu, ini disebutkan dalam riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Bakr Nufay bin Harith Tsaqafi, termasuk pada akbarul kabair. Abu Bakr Nufay bin Harith, hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan apa yang tadi kami sampaikan di atas, mensyarah hadis tadi di atas dalam kitab Fathul Bari. Tatkala beliau menjelaskan, mengomentari ucapan Abu Bakr, wa kana muttaji'an, fajalas. Tadinya beliau sedang bertelekan, bersandar di atas bantal, kemudian beliau duduk. Qala Syekh, yush'ar bi annu ihtamma bidzalik. Hal ini menunjukkan Nabi sangat serius dalam penyebutan persaksian yang palsu. Uyufid, hal ini memberikan faedah ta'kidu tahrimi zur wa'idamu qabhihi. Ini memberitahukan, sangat ditekankan sekali untuk kita berhati-hati dari ucapan yang dusta dan persaksian yang dusta. Sekaligus menunjukkan betapa besarnya dosa dan keburukan yang muncul dari persaksian yang dusta. Apakah mungkin kita bisa jatuh padanya? Coba lihat kaum muslimin, seberapa bahayanya antara syahadatul zur, memberikan saksi atau memberikan kesaksian yang palsu, dengan uququl walidain dan dengan syirik. Sebutkan al-Imam Ibn Hajar, kata beliau, wa sababul ihtimamu bidzalik qawlu zur azhal wuqu'an bainan nas. Sebab mengapa Nabi lebih mementingkan penyebutan tentang persaksian yang palsu dibandingkan penyebutan tentang syirik dan durhaka kepada orang tua. Nabi sembari sudah pernah melihat muttaqian kaum muslimin, ya bersandarlah, nyantai. Asyirku billah, uqul walidain. Langsung beliau, reaksinya langsung. Kenapa Nabi lebih mementingkan seakan-akan persaksian yang palsu dibandingkan dengan dua yang sebelumnya? Alasannya, ashal wuku'an, karena ini lebih mudah terjadi menimpa manusia. Seorang yang mukmin anti dengan kesyirikan. Mukmin disuruh ke patung, ngono sembah, regelembak, mengingkari langsung patung, masa disembah sing bener bae. Atau diperintahkan wae orang mukmin itu babakmu, ayo durhaka, enggak mau bang. Tapi kalau saksi palsu, cerita bohong, ini kadang-kadang menggelitik dan lebih mudah bagi dia untuk terjerumus padanya, walaupun dia mukmin sekaligus atau sekalipun, karena kadang-kadang itu adalah atifiyah, kepentingan duniawiyah. Apalagi kalau dia dapat bayaran yang besar, pengkondisian ini di wilayah sini tokoh masyarakatnya siapa, pas kebetulan jenengan tokoh masyarakatnya ini siapa, salafi, waduh abot, susah untuk diajak kerjasama ini. Tapi nek duitnya kandel mbok sinawane, datang kepada antum dengan uang sekoper, diajak untuk kompromi begini, begini, begini, begini. Alurnya halus. Pak Ustadz tanda tangan ge. Dibuka kopernya. Seret. Duit tok. Huh? Nggih mboten napa Pak, tak tanda tangan. Ningki nek salah ampun kula sing salah nggih. Bahasane kados niku. Kalau ada salah, bukan saya yang salah, saya cuma tanda tangan tok. Ini sudah qaulu zur kaum muslimin. Walaupun bukan bentuk ucapan, tapi bentuk tanda tangan. Bisa terjadi itu ya kaum muslimin? Atau tidak mungkin terjadi? Bisa terjadi. Bisa sekali terjadi. Hadirin yang kami muliakan, disebutkan dalil yang lainnya tentang hal ini. Disebutkan oleh Imam Ahmad dalam musnad beliau dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina as-sa'ah, sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat besar banyak, di antaranya adalah syahadatuz zur wa kitmanu syahadatil haq. Di antara tanda-tanda hari kiamat adalah bermunculnya orang-orang yang memberikan persaksian-persaksian yang palsu dan menyembunyikan persaksian yang benar. Dua-duanya dosa besar. Yang pertama, bersaksi, memberikan kesaksian, tapi itu adalah kebohongan. Atau Anda tahu yang benar mana, tapi dikarenakan Anda menerima suap atau riswah, Anda akhirnya diam dan tidak mau memberikan persaksian yang benar. Dua-duanya adalah termasuk dari kabair, dosa besar. Bisa difahami hadirin? Masuk waktu isya, fadhal yang adzan, kemudian setelah adzan isya kita lanjutkan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Qala al-imam adh-dhahabi, berkata Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Al-Kabair yang sedang kita baca, dampak negatif yang muncul dari persaksian yang dusta ada empat. Yang pertama, al-kadhibu wal-iftira, kebohongan dan kedustaan. Allah Subhanahu wa taala mengancam hal ini dalam surat Ghafir ayat yang ke-28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan petunjuk kepada orang yang berlebihan dan pendusta. Ini dampak negatif yang pertama. Dan sudah kita baca tentang bahaya apa? Kedustaan, kebohongan. Yang kedua, annahu zulmun, atau annahu zalama alladhi shahida alayhi hatta aghadha bi shahadatihi, atau ughida bi shahadatihi maluhu wa 'irduhu wa ruhuhu. Yang kedua ini perhatikan ya kaum muslimin, seorang yang bersaksi palsu, dia akan mendzalimi pihak lawannya. Pihak lawannya. Yang dia bersaksi palsu akan pihak lawannya. pihak yang tidak diuntungkan olehnya. Sehingga dengan persaksian palsu yang dia lakukan, hartanya orang lain tadi, lawannya, diambil oleh pihak yang mendzalimi. Karena persaksianmu. Atau kadangkala kehormatannya menjadi rusak gara-gara kesaksianmu yang palsu. Atau kadangkala bahkan ruhnya dihukum mati gara-gara persaksianmu yang palsu. Contohnya kaum muslimin rahim jami'an, kalau urusan harta yang tadi kami sampaikan di atas sebagai contoh sudah jelas. Urusan nama baik, si fulan orang yang soleh, dia bertakwa, beriman, menjaga diri dari perzinaan, jauh dia, tidak terbesit. Ternyata ada orang yang berkepentingan untuk menjatuhkan kehormatannya di hadapan masyarakat. Orang ini memainkan peran, mengajak kerjasama untuk menfitnahnya. Maka muncullah seorang memberikan persaksian di hadapan masyarakat. Tidak perlu, tidak mesti di hadapan hukumah. Dia bicara di pos ronda umpamanya. Saya menyaksikan dia itu boncengkan wanita. Siapa tahu istri tetangganya loh, cerita dia. Bahkan saya melihat sendiri masuk ke hotel. Apa ya? Wah, heboh. Tampil kamu sebagai orang yang memberikan persaksian yang dusta. Sehingga si fulan ini rusak nama baiknya, dicemooh, direndahkan, dihinakan atas tuduhan yang palsu. Na'udzubillah min dzalik. Nama baiknya jatuh. Atau lebih dari itu, karena ditegakkan hukum syar'i, laki-laki yang sudah pernah menikah, apalagi dia dalam keadaan apa, berstatus suami istri, yakni dia memiliki istri, berkeluarga, dituduh zina. Dan persaksiannya seakan-akan meyakinkan, empat orang melihat timba masuk sumur. Maksudlah ya ini kinayah, bahasa isyarat. Secara syar'i ketika ada laporan, saksinya empat, disumpah semuanya dan menyaksikan semuanya, ditegakkan hukuman. Kamu berzina? Tidak. Ini saksinya. Bingung, diputus siapa ini? Maka ketok palu akibat sumpah yang dusta. Tok, tok, tok. Kamu dirajam, mati. Mati, hilang nyawanya akibat syahadatuz zur. Mengerikan, dampak negatifnya sangat luas. Nama baik fulan, nama baik keluarganya, nama baik anak-anaknya. Jadi rusak, menanggung malu atas dosa yang tidak pernah dilakukan. Tetapi karena adanya saksi yang dusta, tetapi dia mampu mendatangkan retorika, susunan kalimat, mungkin saksi dan data yang palsu pula. Orang tidak bisa untuk bergeming menyaksikannya atau mendustakannya. Terus, wah, akhirnya nyawanya pun melayang. Demi mempertanggungjawabkan sebuah dosa yang dia tidak pernah melakukannya. Dahsyatnya syahadatuz zur dan kebohongan itu sangat besar. Dan itu sering terjadi, adanya namimah, ghibah. Maka hati-hatilah kaum muslimin dari perbuatan ini. Yang berikutnya, yang ketiga, dampak negatif darinya adalah, ini jangan kebanyakan pak, disebutkan Imam Az-Zahabi, annahu dzulmun atau zalman ladzi syahida lahu, orang yang bersaksi palsu dia sangka menguntungkan pihak yang dia bela, yang pada ujungnya pihak yang dia bela menang. Menangnya dalam wujud apa? Mengambil harta orang lain. Mungkin gegap gempita tatkala hakim memutuskan fulan menang dalam pengadilan atas jasamu dan memberikan persaksian padahal palsu. Gegap gempita berjabat tangan, diberikan hadiah. Aslinya secara syar'i kamu mendzalimi pihak yang kamu bela, karena dia akan memakan harta yang haram. Kamu menjerumuskan dia ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Gara-gara kamu bersumpah, bersaksi dengan palsu, si fulan jadi menang, si fulan jadi mendapatkan harta yang bukan haknya, si fulan terjerumus dalam neraka. Gara-gara kamu yang berbuat zalim, yang memberikan persaksian yang palsu. Bisa dipahami hadirin? Na'udzubillahi min dzalik. Yang keempat, sebutkan lebih yang keempat. Innahu abaha ma harrama Allah wa asamahu min al-mal wad-dam wal-'ird. Orang yang bersaksi dengan saksi yang palsu, dengan data yang palsu, itu dengan sebab itu akan menjadikan halal sesuatu yang diharamkan dalam syariat. Nabi kita mengatakan, kullu muslimin 'alal muslimi haramun. Setiap muslim yang satu dengan muslim yang lainnya haram. Apanya? Maluhu wa 'irduhu wa damuhu, atau damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Darahnya, nama baiknya, dan harta bendanya haram. Tidak boleh kau mengambil semena-mena tanpa dengan cara yang hak. Mengambil harta orang lain, mencuri, merampas, ya. Yang benar tijarah. Atau kau diberi antara din atas keriduan dia, halal harta itu. Karena kamu bersumpah dengan dusta, mengakibatkan engkau membolehkan mengambil harta orang lain yang itu adalah haram dengan cara yang dusta. Dalam bahasa Arabnya, abaha ma harramallah. Engkau telah membolehkan seorang mengambil harta orang lain yang Allah haramkan dengan cara yang dusta, karena kamu tampil membela yang dusta. Hadirin yang kami muliakan, ini pembahasan yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada beberapa hal yang lainnya, namun kesempitan waktu tidak bisa kami sampaikan. Kita baca beberapa pertanyaan. Afan Ustaz, apa hukum menerima makanan atau bingkisan dari orang-orang Nasara ketika mereka merayakan hari rayanya mereka, terkadang berupa uang? Asy-Syaikh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin, ketika beliau ditanya tentang hal ini, termasuk dalam hal ini mengucapkan kalimat selamat Natal atau yang semisalnya, beliau mengatakan hadza haram. Haramukum. Kenapa haram? Karena Anda berarti membenarkan agamanya mereka. Ini tadayunan, ini perkara agama. Lakum dinukum waliyadin. Ketika engkau mengatakan selamat ini, selamat itu, Anda menunjukkan setuju dengannya dan membenarkan itikadnya mereka itu. Anda menyertai dan Anda beramal dengan amalan yang bukan dari muslim, bukan syariat Allah Azza wa Jalla. Maka mengucapkan kalimat itu adalah dilarang dalam syariat kita. Antum bisa lihat dalam banyak fatwa para ulama tentang hal ini. Bagaimana menerima pemberiannya? Hadirin yang kemuliakan, hukum asal pemberian itu mubah. Nabi kita menerima pemberian dari Yahudi, seorang Yahudi. Pemberian berupa hadiah. Tetapi difatwakan oleh para ulama kita, singkat ana adalah Syekh bin Utsaimin, kalau hal itu ciri khasnya mereka, roti itu memang rotinya mereka dalam acara ta'budiyah, dalam acara peribadatannya mereka. Roti kan macam-macam. Ada berapa macam roti? Ada bakul roti sini? Kita mau dagang roti. Kalau roti itu khas, yang mencerminkan itu adalah memang diperuntukkan dalam ta'budiyah mereka, maka ini tidak boleh. Ini tidak diperbolehkan karena ada unsurnya ta'budiyah, keagamaannya mereka. Bisa dipahami hadirin? Adapun kalau pemberian di hari-hari yang lain, dikasih duit umpamanya, kamu kerja di situ, boleh kerja sama orang kafir, tetapi juga disyaratkan bukan dalam perihal yang berkaitan dengan keagamaannya, membangun tempat ibadahnya mereka umpamanya, tidak boleh. Alhal umur dunyawiyah saja. Kamu kerja umpamanya membenarkan, memperbaiki genteng rumahnya, boleh. Urusan duniawi. Kemudian setelah itu diberi hadiah genggo bocah mungana roti mari umumnya. Ngertinya kulana roti iku pak. Halal, halal. Nabi menerima hadiahnya. Tidak mengapa. Hakadza qaul muslimin rahim jami'an. Akan tetapi apabila itu berkaitan dengan peribadatan, ciri khasnya mereka dalam penyembahan kepada tuan-tuannya mereka, maka itu hukumnya adalah dilarang. Bisa dipahami hadirin? Bagaimana cara melafadzkan kalimat amin, mengamini doa? Lafadznya panjang, amin. Artinya, ya Allah, kabulkanlah doa kami. Ada pertanyaan, apakah malaikat masuk surga? Naam. Ya. Masuk surga. Mereka menyalami al-jannah. Salamun alaikum. Selamatan atas kalian. Ya. Bagaimana hukum puasa Senin Kamis? Tapi cuman Kamisnya doang, atau cuman Seninnya tok? Puasa Senin Kamis, Seninnya tok pak, kepripun niku pak? Asal niku jenenge puasa Seninan tok. Hadirin yang melakukan puasa sunnah amruhain, puasa sunnah itu puasa yang mudah urusannya. Untuk puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak. Kemudian tidak puasa lagi. Besok puasa lagi. Puasa lagi. Tidak puasa lagi. Daud lagi. Kadang tidak. Amruhain. Tidak ada ketentuan harus begini-begini. Puasa hari apa ini? Senin. Puasa Senin. Kamis niat puasa. Qadar masyafa'al. Terlalu lapar pak. Hari itu pekerjanya berat. Lah kamisnya urung disit. Isuk maning ketemu Senin, Senin maning. Senin lagi. Kamisnya kapan? Ya engkau kapan-kapan. Ini boleh, bukan hal yang tidak diharuskan. Karena hukumnya apa? Sunnah. Hukumnya apa? Sunnah yahi. Masya Allah. Tentang mandi. Mandi biasa. Setelah itu mau sholat. Apakah harus wudu? Apa jawabannya? mandi wiko muslimin itu ada beberapa mandi. Mandi biasa, pagi sore mandi, hanya sekedar membersihkan tubuh. Mandi junub karena ada sebab junub. Mandi Jumat karena memang mau sholat Jumat. Mandi-mandi tadi bukan wudu. Wudu urusan lain, mandi urusan lain. Al-ghuslu sebabnya tertentu, wudu sebabnya tertentu. Sehingga tidak cukup orang karena mandi kemudian tidak berwudu langsung sholat dengan alasan toh semua anggota tubuh wudu ini sudah basah, digebiuri biur, teles kabeh, rampung berarti tidak. Disebutkanlah para ulama kita, definisi wudu adalah isalul ma ala a'dha'il makhsusah wa kaifiyatin makhsusatin. Wudu itu adalah mengalirkan air ke anggota tubuh tertentu dengan cara-cara tertentu. Muka basmalah terlebih dahulu, kemudian berkumur, menghirup air ke hidung, kemudian wajah secara total, kedua tangan, ra's dari belakang, depan ke belakang, kemudian kaki. Qadamain. Yani arijil. Saya ulangi arijil. Hadirin kami makan, ini wudu. Walaupun Anda nyegur ke kolam renang, nawaitul wudu'a mungkin, Pak. Sebagaimana mereka melakukannya, dan itu lafaz yang tidak ada syaratnya. Biur teles kabeh. Langsung Allahu Akbar salat. Tidak sah. Karena itu bukan wudu. Itu bukan wudu. Wudu itu tertentu. La salat liman la wudu alahu. Tidak ada salat bagi seorang yang tidak ada wudu. Bagaimana kalau kita mandi? Kalau kita mandi, selesai mandi, wudu, salat. Atau sebelum mandi, wudu. Kemudian mandi. Karena sudah wudu. Bukan karena mandinya. Karena sudah apa? Wudu. Hakada. Bisa difahami hadirin? Bolehkah kita mencukupkan atau menjadikan wudu pada mandi janabah sebagai wudu salat sebelum salat? Boleh. Itu sudah wudu namanya. Mandi janabah itu ada beberapa cara yang tentunya pada tempatnya itu dibahas. Ya. Apakah jika seseorang membeli rumah, sawah, tanah, mobil atau ruko harus wajib dizakati? Hadirin yang kami muliakan, zakat itu sebuah ibadah yang ada aturannya. Ada pembahasan yang pertama, al-malul muzakka alaih atau anhu. Harta yang dizakati dalam syariat tertentu. Tidak semua harta itu dizakati. Kemudian pembahasan berikutnya adalah al-mustahiq, orang yang berhak mendapatkan zakat. Harta tertentu, tidak semua harta itu dizakati. Adapun seperti rumah, tidak ada zakatnya. Antum punya uang, tatkala uang itu masih berupa uang, sudah satu haul, lebih dari nisab, itu dizakati. Karena uang termasuk dari yang dizakati. Tatkala uang itu memang kepentingan untuk beli rumah. Beli rumah. Dan 300 juta mamanya. Dizakati tidak? Tidak dizakati. Beli mobil? Tidak dizakati. Beli tanah? Tidak dizakati. Sawah? Tidak dizakati. Yang dizakati hasil dari sawah itu. Itu pun buah tertentu yang ditentukan dalam syariat. Termasuk padanya padi. Ya. Kudu ahli makanan pokok. Kalau itu pohon jeruk, dizakati berapa? Ada pembahasannya. Tertentu ekonomi muslimin. Kalau seandainya itu tidak ada nasnya, hasil dari tanah itu adalah uang. Uang itu ini zakat. Bisa difahami hadirin? Ternak ayam boiler, berapa zakatnya per 1000? Yang dizakat itu kambing, sapi, onta, boiler. Itu tidak ada nasnya. Walaupun ribuan boiler, tahu boiler? Ayam sayur. Tidak ada nasnya. Ya, terus bagaimana? Saya yang cuma memelihara 40 kambing atau sekian sapi dizakati, yang itu ribuan ayam yang nilainya lebih banyak kok enggak dizakati? Curang teman sih. Waduh, ini bukan curang-curangan. Ini hukum syar'i. Ayam itu tidak ada zakatnya. Yang ada zakatnya al-mal, harta yang diraih setelah engkau berhasil panen, dan itu harus hitungan satu haul, satu tahun. Bukan per tender, bukan per panen, bukan. Itu nanti setelah satu tahun uangmu berapa dizakati. Hakadza wa kaum muslimin, tidak dikrus kandangnya pirang juta. Ya, modalnya tidak dihitung seperti itu ya kaum muslimin. Sebagaimana yang namanya apa? Tender, dapat tender 1M harus keluar zakatnya 2,5% di waktu itu juga. Itu bid'ah. Zakat profesi tidak ada. Itu bid'ah yang diadakan oleh Yusuf Qardawi, tokoh wal muslimin zaman sekarang ini. Yang ada adalah harta itu digabungkan dengan harta yang sebelumnya, untuk kemudian ketika memang sudah haul itu dizakati. Adapun kalau kayak guru gajinya 5 juta, 5 juta pak, masya Allah. Banyak tidak? Banyak, lumayan buat beli ini, beli ini, beli ini, beli ini, beli ini. Wah, masya Allah. Ya? Dizakati 2,5% dari 5 juta per bulan diambil. Ini tidak benar. Secara syar'i itu tidak benar. Itu bukan zakat namanya. Kenapa? Karena kalau namanya zakat, uang yang dihasilkan oleh dia itu lebih dari nisab. Nisab itu 84 gram emas atau 8,5 lah. 85 bukan 8,5. 85 gram emas. Atau nanti dibahas tersendiri. Sampai nisab dan dimiliki satu haul. Lah ini 5 juta. Sebulannya benteng. Kalau dihitung 5 juta kali 12. Iya sudah sampai nisab. Nisabnya kalau tidak salah 40 sekian juta, 45 atau 47. Ini kan 5 juta kali 12 ketemunya berapa? 60 lah kan, sudah sampai nisab. Betul itu kalau kumpul. Long bulanannya benteng baik. Akhir bulan betasi nyorok utang warung. Ya. Kondisi zakati melas temen. Itu tidak dibenarkan. Hakadza kaum muslimin, dan ini lebih dari setengah jam. Lebihan dari adat sudah setengah jam, maknanya kita sudah lama belajar. Walhamdulillah rabbil alamin. Ini banyak pertanyaan yang saya minta maaf tidak bisa membacanya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.